안 끝은 일이야. 딴 받침 따위 ingin kau temani aku temani di sini oh beri sedikit waktu walau biarkan aku berpikir apa yang telah terjadi perasaanku padamu aku tak mengerti.